Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah ma ba'du. Khatul iman, azanillahi akum, pendengar Radio Rojia, semoga Allah rahmati dan muliakan dimanapun anda berada. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pukul 8 tepat waktu Indonesia bagian Barat, akan kita simak bersama kajian langsung dari pembahasan Al-Kabair, dosa-dosa besar yang wajib kita jauhi. Dan insya Allah ta'ala pembahasan selanjutnya, pembahasan mengenai dosa besar yang ke-13 setelah kita simak mengenai bahaya dosa riba dan dampaknya. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustaz Abu Ihsan Al-Medani, dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, Ustaz, syukran jazak oleh Ustaz atas keluangan waktu antum untuk menghadiri atau untuk mengisi acara kami di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan akan kami langsung saja mulainya untuk kajian di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Walitafadul maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوة الإيمان معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم جميعا. الحمد لله pada pagi ini kita dapat bertemu di majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu. Insyaallah pada pagi ini kita akan meneruskan kajian kita, dan pada pagi ini kita akan meneruskan dosa besar yang ke-12. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Al-Kabirah yang ke-12 ya. Yang ke-12 yaitu memakan harta riba. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan Kabirah yang ke-12. Yang ke-13 yaitu aklu malil yatim wadulmu, memakan harta anak yatim dan berbuat zalim terhadapnya. Ikhwanifiddina azami Allah wa iyakum jami'an. Islam merupakan agama rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang melindungi umat manusia. Termasuk diantaranya adalah anak-anak yatim. Di mana anak-anak yatim ini adalah anak-anak yang kehilangan ayah-ayah mereka sebelum mereka mencapai usia baligh. Di mana tidak ada lagi yang bertanggung jawab atas mereka karena kehilangan ayah mereka, mencukupi kebutuhan mereka, misalnya sandang pangan, kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka lainnya seperti kebutuhan sekolah mereka dan lain-lainnya. Maka Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memelihara anak yatim dan bisa dengan baik mengelola harta mereka untuk kemaslahatan mereka. Bahkan untuk ini Rasulullah SAW telah telah menyampaikan satu hadis yang sangat agung di dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Aku dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga itu seperti ini, kata Nabi. Wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah lalu merenggangkan antara keduanya. Itu seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Yaitu dekat kedudukannya pada hari kiamat nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah melarang ya untuk memakan harta anak yatim ini. Seperti dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu telah menelan api neraka sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Surat An-Nisa ayat 10. Surat An-Nisa ayat 10. Ada satu pendapat mengatakan, ya, bahwa memakan harta anak yatim secara zalim di sini adalah memakannya dengan tujuan untuk memudaratkan anak yatim tersebut hingga harta itu ludes atau habis, ya, dimakannya tanpa sedikit pun maslahatnya terpulang kepada si anak yatim itu. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkan makan harta anak yatim secara zalim, ya, makan harta anak yatim secara zalim, yaitu dengan tujuan untuk memudaratkan mereka. Ini termasuk salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah wa ma hun. Nabi mengatakan, ya, jauhilah oleh kamu 7 dosa besar yang membinasakan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu? Maka Nabi menyebutkan, salah satunya adalah wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, yaitu memakan harta anak yatim secara zalim, sebagaimana yang disinggung di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Makan harta anak yatim secara zalim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam hadis yang lainnya juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di atas mimbar. Beliau mengatakan, "Uharriju mal al-ba'ifain, al-yatim wal mar'ah." Aku sangat melarang kalian terhadap dua harta, yaitu untuk dimakan dan diambil secara aniaya, secara zalim, yaitu harta orang lemah, ya, malab da'ifain. Aku sangat melarang kalian dari harta dua orang lemah ini, yaitu harta anak yatim dan harta wanita. Harta anak yatim dan harta wanita. Jadi hadis-hadis yang kita bacakan tadi, demikian juga ayat yang kita sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 10, menegaskan kepada kita semua haramnya memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, haramnya memakan harta anak yatim secara zalim. Yaitu tanpa ada sebab yang mendatangkan maslahat bagi anak yatim itu, atau tanpa kepatutan dan kelayakan dalam memakannya, ya, tanpa keperluan yang darurat dan mendesak. Ya, jadi yang diharamkan adalah berlebih-lebihan dan terburu-buru mengambilnya sebelum anak yatim tersebut baligh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, Wabidaron ayat baru, janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Jadi barang siapa menjadi wali anak yatim dan mengurus dan serta menangani urusan mereka, maka janganlah ia habiskan harta itu secara aniaya. Ia boleh mengambil harta tersebut, mengambil dari harta tersebut dengan cara yang ma'ruf. Ya, dengan cara yang ma'ruf. Yaitu dengan cara ia tidak merugikan orang anak yatim tersebut. Apabila ia termasuk orang yang fakir dan membutuhkannya. Sekedar dengan tugas yang dipikulnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Dan barang siapa miskin, yaitu si kita katakan pengasuh anak yatim itu adalah orang yang miskin atau fakir, maka ia boleh memakan harta itu menurut cara yang patut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah." Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai ia dewasa. Ya, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, para ahli fikih mengatakan, pengasuh anak yatim boleh memakan dari harta tersebut. Ya, mana dari dua pilihan ini yang paling sedikit nominalnya? Upah standar atau kebutuhan yang dia butuhkan? Jadi para ulama berbeda pendapat apakah ia harus mengembalikannya apabila ia sudah berkelapangan atau tidak. Ini ada dua pendapat. Pertama, ia tidak perlu kembalikan uang itu. Ya, pendapat yang kedua mengatakan ia harus mengembalikannya karena harta anak yatim itu berisiko besar. Ia hanya boleh mengambil bila sangat dibutuhkan dan harus dikembalikan seperti bolehnya sebagai memakai harta orang lain. Ya, kemudian dia pada saat dia membutuhkan, kemudian dia mengembalikannya. Nah, berkaitan dengan al-aqlu bil ma'ruf ini, ya, memakan harta anak yatim dengan cara yang baik, dengan cara yang patut dan bermanfaat, ini ada empat pendapat. Yang pertama adalah annahu akhadahu ala wajhil qard. Ya, si pengasuh anak yatim itu mengambilnya sebagai bentuk pinjaman. Maka kalau demikian halnya, maka ia harus mengembalikannya apabila ia berkelapangan, ya, pada hari yang pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, maksud dari al-aqlu bil ma'ruf adalah al-aqlu bi qadril hajah min ghairi israf. Yaitu dia boleh memakainya menurut hajat dan keperluan tanpa berlebih-lebihan. Yang ketiga, annahu akhadha bi qadri idza anla lil yatimi amalan. Bahwa ia mengambilnya sekadar ia apabila bekerja untuk anak yatim itu sebagai upah dia mengasuhnya, upah dia mengurusnya, ya, sekedar upah upah nominal yang paling standar dari upah mengurus orang anak. Ya, jadi itu dianggap apa yang dimakannya dari anak yatim itu sebagai upah dia mengurusnya, upah minimum atau upah yang standar. Itu maksud dari mengambil, memakan ataupun mengambilnya dengan cara yang ma'ruf. Yang keempat adalah al-annahul akhdhu 'inda darurah, yaitu dia mengambilnya pada saat-saat yang perlu saja. Biasanya dia pada saat kesempitan atau pada saat dia mendesak, maka dia boleh mengambil harta tersebut. Ikhwan fil din, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, berkaitan dengan bolehnya seorang yang fakir memakan dari harta anak yatim ya, sekedar untuk keperluan mengurusnya, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan di dalam ayat yang lain, wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayat baru, dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang memakan harta anak yatim tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Ya, israf, ya. Dan bidaran, yaitu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka baligh. Adapun bagi yang kaya, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa di antara pemelihara anak yatim itu adalah orang yang berkecukupan atau mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Maksudnya adalah barang siapa yang kaya, yang berharta, maka hendaklah dia tidak mengambil harta anak yatim tersebut dan tidak memakan sedikit pun darinya. Dia tidak memakan sedikit pun dari harta tersebut. Nah, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man huwa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf." Dan barang siapa miskin, maka ia boleh makan harta itu, ia boleh mengambil harta anak yatim itu menurut yang patut. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, ayat ini turun berkenaan mengenai wali anak yatim. Ya, ayat tersebut turun berkenaan dengan masalah wali anak yatim. Yaitu wali anak yatim atau pengasuh anak yatim ini boleh memakan sekedar keperluan mengurusnya. Tadi sudah kita sebutkan ada 4 pendapat di dalam bab ini atau di dalam masalah ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Su'aid, dari ayahnya, dari kakeknya, itu Abdullah bin Amr bin A'af radhiyallahu anhuma, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki harta dan aku memiliki anak yatim. Aku tidak punya harta, sementara aku sedang mengurus seorang anak yatim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul min mali yatimika ghayra musrifin wala mubadzirin wala muta'assilin malan wa min ghairi an taqiya malaka aw qal tafdiya malaka bimalihi. Makanlah dari harta anak yatim yang engkau pelihara tanpa berlebih-lebihan. Tidak juga mubadir, boros, dan tidak juga menghabiskan hartanya. Dan juga bukan untuk melindungi hartamu. Ya, jadi dia punya harta, dia simpan, dia pakai harta anak yatim tersebut. Atau dia bersabda, dan jangan pula engkau menebus, melindungi hartamu dengan hartanya. Nah, demikian kan fikirnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini ya menjelaskan kepada kita bagaimana kewajiban tanggung jawab seorang wali anak yatim di dalam mengurus harta anak yatim tersebut. Artinya dia seorang yang harus memiliki manajemen harta yang baik. Ya, hendaklah dia pelihara harta itu tanpa berlebih-lebihan. Ya, dia pakai harta itu tanpa berlebih-lebihan dan tidak juga mubazir dan tidak juga menghabiskan hartanya itu. Nah, kalau bisa dia memutarnya hingga berkembang dan bermanfaat bagi si anak yatim tersebut. Jadi inilah tugas seorang wali yatim. Ya, tugas seorang wali yatim di mana dia harus bisa mengelola harta itu dengan baik, ya, hingga bermaslahat dan bermanfaat bagi si anak yatim. Ya, tidak habis, ya, digunakan untuk keperluan dan kepentingan si anak yatim ini. Maka dari itulah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang Abu Dzar Al-Ghifari, ya, untuk mengelola harta anak yatim, karena beliau memandang Abu Dzar Al-Ghifari lemah di dalam pengelolaan harta. Dikhawatirkan harta anak yatim itu akan habis untuk keperluan-keperluannya, ya, tanpa berkembang hingga ketika dia dewasa, dia tidak memiliki harta lagi, habis harta itu. Ya, dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, inni arati dha'ifan, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. La ta'ammaranna ala ismaini, wa la taliyanna ma la yatimin." Wahai Abu Dzar, aku melihatmu seorang yang lemah. Lemah di sini bukan lemah iman, ya, bukan lemah akidah, bukan lemah agama, tapi lemah di dalam manajemen harta, ya, di dalam manajerial kepemimpinan. Ya, aku melihatmu lemah dalam hal itu, dan aku menyukai bagi dirimu dan apa yang aku sukai bagi diriku, kata Nabi. Maka janganlah engkau menjadi pemimpin walaupun terhadap dua orang, dan janganlah engkau mengurus harta anak yatim. Jadi seorang itu harus diletakkan sesuai dengan tempat, dan hendaklah dia menangani sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang mukmin atau muslim itu yang membalingi dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Ya, la yang majlimu lil mu'min, kata Nabi, ayyubillah nafsahu. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan muslim itu untuk menghinakan dirinya sendiri. Para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana seorang itu menghinakan dirinya sendiri? Maka Nabi SAW mengatakan, ayata'arrawa minal bala'i ma la yatiq. Yaitu dia berusaha untuk mikul, ya, suatu beban, ya, suatu ujian, ya, suatu masalah yang tidak mampu untuk dipikulnya. Nabi juga telah mengatakan, idza wusilal amru ila ghairi ahlihi fantazza'a. Apabila satu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah tanggal kehancurannya atau masa kehancurannya. Nah, di sini Nabi SAW melihat satu yang bermaslahat bagi Abu Dzar yang beliau pandang lemah di dalam pengelolaan harta. Maka Nabi SAW melarangnya untuk mengurus dan mengelola harta anak yatim. Ya, karena mengelola harta anak yatim ini adalah satu tanggung jawab yang besar dan berat. Ya, di mana ya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan juga di dalam ayat yang lain, yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum. Ya, surat Al-Baqarah ayat 220. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Mengurus urusan anak yatim secara patut adalah suatu kebaikan. Secara patut maksudnya, yaitu dengan cara yang baik, yang bermaslahat bagi anak yatim itu. Seolah-olah kita mengurus anak kita sendiri. Ya, ya, tentunya kita, ketika kita mengurus anak kita sendiri, kita menginginkan satu yang bermaslahat bagi anak kita di kemudian hari. Demikian pula mengurus harta anak yatim. Qul islahun lahum khair. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, mengurus urusan anak yatim itu secara patut adalah suatu kebaikan. Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Artinya tukhalituhum, bercampur berbaur dengan mereka. Ya, di dalam harta dan sebagainya, maka itu adalah mereka itu adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dan yang mengadakan perbaikan. Siapa yang memakan harta anak yatim itu untuk tujuan yang patut, untuk dengan cara yang patut dan layak, dengan cara yang ma'ruf, ya. Dan siapa pula yang berbuat kerusakan, yaitu menganiaya dan merugikan, mendolimi harta anak yatim tersebut. Demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang membuat kerusakan dan yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan kesulitan padamu. Demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ketika turun ayat wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, ya, surat Al-An'am ayat 152, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, yang lebih patut, yang lebih bermanfaat. Dan ayat yang kita bacakan di awal tadi, surat An-Nisa ayat 10, yaitu innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, surat An-Nisa ayat 10. Maka dengan turunnya ayat tersebut, orang-orang yang mengasuh anak yatim langsung memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim yang diasuhnya. Lalu ia menyisakan sebagian dari makanannya dan ia simpan untuk si yatim sampai si yatim itu memakannya atau makanan itu jadi basi. Karena hal itu menyulitkan mereka, yaitu menyulitkan para pengasuh anak yatim, maka mereka pun melaporkan, mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat, ya, surat Al-Baqarah ayat 220, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fid din. yang hatinya dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah bahwa mengurus urusan mereka secara patut adalah suatu kebaikan. Dan jika kamu berbaur dengan mereka, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Demikian ikhwan fil din. Nah, setelah itu pun, ya setelah ayat ini turun, mereka pun menggabung makanan dan minuman mereka dengan makanan dan minuman anak yatim itu. Demikian ikhwan fil din. Azami Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi Allah mengatakan di sini, kul islahun lahum khair. Katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah satu kebaikan. Ya, yaitu apa? Ya, apa namanya? Mengelolanya dengan baik dan tidak memudaratkan harta tersebut, ini adalah suatu kebaikan. Dan Allah mengatakan wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Subhanahu wa taala siap mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang mengadakan perbaikan. Ya, siapa yang mengadakan membuat kerusakan, yaitu berbuat zalim terhadap harta anak yatim itu, dan siapa yang berbuat kebaikan atau mengadakan perbaikan, yaitu yang mengelolanya dengan cara yang baik dan mendatangkan maslahat ya, dan manfaat bagi si anak yatim itu. Nah, demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Dari situ dapat kita ambil satu kesimpulan ikhwan fil din bahwa mengelola dan mengurus anak yatim ini adalah suatu tanggung jawab yang besar dan berat. Membutuhkan kecakapan dan keahlian. Ya, membutuhkan ilmu, pengetahuan. Membutuhkan suatu kecakapan di dalam mengelola harta. Memanajemen harta. Sehingga bermaslahat bagi si anak yatim itu. Ya. Dan ancaman yang berat bagi orang-orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya, memakannya dengan cara yang batil. Dengan ancaman yang berat, yaitu apa? Seolah-olah mereka sedang memenuhkan ya, perut-perut mereka itu dengan ya, api yang menyala-nyala. Ya. Mereka menelan api sepenuh perutnya, yaitu memenuhkan perutnya dengan api, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Demikian pula di dalam hadis, ya, itu termasuk salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan. 7 dosa besar yang membinasakan, yaitu memakan harta anak yatim dengan cara yang baik. Maka bagi para pengelola, pengasuh, wali anak yatim, hendaklah ya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketahuilah bahwasanya ini adalah suatu kebaikan. Ya, mengelola dan mengurus anak yatim itu adalah suatu kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul islahun lahum khair. Katakanlah ya, mengurus mereka dengan cara yang patut itu adalah suatu kebaikan. Demikian pula Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada. Aku dan pengasuh anak yatim itu di dalam surga seperti ini, kata Nabi. Yaitu seperti jari telunjuk dan jari tengah yang saling berdampingan dan tidak berjauhan. Yaitu dekat kedudukannya nanti pada hari kiamat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum jami'an, berkaitan dengan masalah dosa yang ke-13, yaitu memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Ya, anak. Kemudian ada satu masalah ya, bagi pengelola dan pengurus harta anak yatim ini, apakah mereka mengeluarkan zakat dari harta anak yatim itu? Ya, apakah mereka ada kewajiban zakat pada harta anak kecil atau harta anak yatim misalnya ya? Dan haruslah mereka mengeluarkannya. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat ikhwan fil din ya, bagi para pengelola harta anak yatim yang mengurus harta anak yatim ya, ada satu masalah ya, apakah ya yang dikatakan janganlah mereka itu menghabiskan ataupun membelanjakan harta anak yatim hingga merugikan mereka. Ya, seperti ya, hadis yang kita bacakan tadi ya, dari apa namanya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang kita bacakan tadi ya, janganlah dia memakannya atau menghabiskannya dengan cara yang tidak patut ataupun dengan cara yang apa namanya, yang zalim. Apakah termasuk di dalamnya ya adalah menjaga harta itu agar tidak habis dimakan zakat? Karena sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa harta anak kecil ini juga wajib dizakati. harta anak kecil ini juga wajib dizakati, dan tentunya anak yatim termasuk anak kecil yang memiliki harta ya, apakah hartanya juga harus dizakati atau tidak. Nah, di sini ada masalah di kalangan para ulama. Ya, para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Ya, ada yang berpendapat ya, nasnya tentang kewajiban zakat itu bermakna umum ya, mencakup anak kecil dan orang gila. Zakat adalah hak orang fakir. Ya, baik itu dari anak kecil, orang dewasa, orang gila atau orang yang berakal. Nah, demikian. Ibnu Hazm Al-Zahiri di dalam kitab Al-Muhalla ya, menyatakan, adapun mengenai harta anak kecil dan orang gila, Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat sama dengan pendapat kami, yaitu ini adalah pendapat Umar bin Khattab dan pendapat anaknya yaitu Abdullah bin Umar, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Jabir bin Abdullah, Ibnu Mas'ud, Atha dan selainnya. Ya, Abu Hanifah berkata berpendapat tidak ada zakat pada harta keduanya. Ya, tidak ada zakat pada harta anak kecil dan juga harta orang gila. Nah, Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Syabramah berpendapat ya, tidak ada zakat ya, pada emas dan perak yang mereka miliki. Adapun buah-buahan, hasil pertanian dan hewan ternak wajib dikeluarkan zakatnya. Ada yang memisahkan seperti itu. Nah, adapun Ibrahim An-Nakhai, Suraih, ya, mereka berdua berpendapat tidak ada kewajiban zakat pada seluruh harta anak yatim. Ini jenis khanifid bin azami Allah wa iyakum bin ad. Nah, sebagian lagi mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat ya, ada kewajiban zakat pada anak kecil tersebut. Nah, kemudian ada yang memisahkan juga antara zakat fitrah dan zakat harta. Ya, zakat fitrah harus dikeluarkan dan ada pun zakat harta ya tidak harus dikeluarkan dari mereka. Ala kulli hal ikhwan fillah azami Allah wa iyyakum jami'an, terlepas dari manakah yang lebih rajih ya dari apa namanya dua pendapat ini atau dari pendapat-pendapat tersebut, ya intinya adalah janganlah kita apa namanya membiarkan harta anak yatim itu ya habis begitu saja untuk mengurus ya, mengurusnya atau untuk memeliharanya, untuk memelihara anak yatim itu, baik itu dibelanjakan untuk kemaslahatan mereka atau untuk dimakan sekedar apa namanya dengan cara yang patut dan layak bagi si pengelolanya, ataupun karena dikeluarkan zakatnya, minimal itu zakat fitrah, ya, hingga ketika anak itu dewasa ataupun tiba waktunya untuk menyerahkan harta itu kepadanya, ya, ia tidak memiliki harta lagi. Nah, demikian yang kami sebutin. Alhamdulillah wa iyyakum jami'an. Baik. Demikianlah ya, berkaitan dengan masalah zakat ya bagi harta bagi anak kecil. Ya, zakat bagi anak kecil. Adapun apa namanya Syalbani berpendapat bahwa ketika dia ditanya, ya, ketika beliau Syalbani ditanya tentang zakat harta anak yatim, ya beliau menjawab tidak ada kewajiban zakat harta atas harta seseorang yang belum mencapai usia baligh. Menurut pendapat yang rajih, artinya dia tidak ada zakat, tidak ada kewajiban zakat harta atas hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwan fil din azami Allah wa iyyakum jami'an. Jadi, ya kembali kita kepada masalah anak harta anak yatim ini, hendaklah ya pengelola dan pengurus harta anak yatim itu ya benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengurusnya. Janganlah sampai amal saleh ini justru apa namanya menyebabkan ia jatuh dalam satu larangan yang berat ataupun satu ancaman yang besar, yaitu dia apa namanya masuk dalam golongan orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Ya, jadi ini adalah satu keutamaan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk memelihara anak yatim, ya untuk memperhatikan urusan anak yatim ya. Nah, dan memuji orang-orang yang mengurusnya, wali-wali yang mengurusnya. Namun demikian, ya hendaklah seorang itu janganlah dia lalai di dalam mengurusnya ataupun zalim di dalam mengurus anak harta anak itu hingga ia makan harta itu dengan cara yang batil. Ya, memakan harta anak yatim itu dengan cara yang batil. Nah, demikianlah ikhwan fil din azami Allah jami'an berkaitan dengan dosa besar yang ke-13 yaitu memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, di sana ada hadis-hadis yang sebenarnya tidak sahih ya. Ia berkaitan dengan dan ancaman orang-orang yang memakan harta anak yatim. Ya, seperti misalnya hadis yang disebutkan tentang kisah Isra Mi'raj, ya, bahwa ya Nabi SAW bertemu dengan orang-orang yang memakan, ya, ya fukunali batu-batuan, ya, dari api neraka, lalu mereka masukkannya ke dalam mulut mereka hingga keluar dari dubur mereka, ya, orang-orang atau kaum yang makan batu, ya, batu-batu karang dengan yang dari api neraka mereka masukkan ke dalam mulut mereka hingga keluar langsung dari dubur mereka. Ketika ditanya siapa mereka itu, ya, saya Jibril, maka Jibril mengatakan alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Nah, ini salah satu hadis yang sering dibawakan mungkin, ya, oleh para penceramah, ya, berkaitan dengan ancaman memakan harta anak yatim, tapi hadis itu tidak sahih, ya. Hadis itu tidak sahih, bahkan hadis itu adalah hadis yang sangat dhaif sekali, bahkan bisa digolongkan sebagai hadis yang maudhu, ya, jadi tidak sahih. Ya, berkaitan dengan kisah Isra Mi'raj di mana Nabi melihat kaum yang memakan batu atau memasukkan batu-batu besar ke dalam mulut mereka lalu keluar melalui dubur mereka. Nah, demikian juga hadis Abu Hurairah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengirim satu kaum membangkitkan satu kaum dari kuburnya, lalu takhrujun nar min butunihim, ya, lalu keluar api dari perut-perut mereka. Ya, nah, demikian dikatakan siapa mereka, ya Rasulullah, ya, maka Nabi mengatakan alam tara anna Allah ta'ala yaqul alladziina ya'kuluna amwal yatama dzulman innama ya'kuluna fii butunihim nara. Ini ada hadis juga seperti ini yang diriwayatkan, ya, dinisbatkan kepada Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini juga, ya, lemah sekali dan bahkan bisa dikatakan hadis mungkar atau hadis yang maudhu. Nah, di dalamnya terdapat perawi-perawi yang yang kadzab, ya. Nah, demikian khonifuddin. Ha'azani Allah undumian. Ya, jadi itu beberapa hadis yang mungkin sering dibacakan oleh para penceramah atau khatib di atas mimbar, namun ternyata hadis itu adalah hadis yang lemah dan palsu. Nah, ya, cukup ya dia beberapa ayat dan hadis yang kita sampaikan kepada para pendengar yang menjelaskan kepada kita, ya, ancaman yang berat bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang batil atau dengan cara yang zalim. Nah, demikian saja ya khonifuddin. Azami Allah wa jami'an. InsyaAllah kita akan, ya, lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Masih dengan berkaitan dengan dosa-dosa besar, ya. Ya, yang ke-14 insyaAllah, yaitu berdusta atas Allah dan Rasulnya. Demikian saja. Saya bilang terang penyiraat. Baik, ya, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan antum. Syukran jazakallahu khair wa barakallahu fik. Dan demikianlah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja, semoga Allah hormati dan muliakan. Pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah taala mengenai bahaya dosa memakan harta anak yatim secara zalim, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 atau di pesan singkat di 0819896543. Dan untuk kesempatan pertama kita akan angkat pertanyaan di line telepon. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana, Pak? Dari Purwakarta, Bapak Ustaz. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ahmad. Pak Ahmad di Purwakarta, silakan Pak Ahmad. Gini, saya punya masalah keluarga, Pak Ustaz, ya. Yang mana kami itu punya keluarga 12, 13 keturunannya. Nah, ya, dari dulu harta tuh udah dibagi-bagikan. Sementara sekarang ada sisa. Waktu dibagikan orang tua masih komplit. Sekarang orang tua perempuan yang masih tersisa. Nah, untuk harta yang dari dulu sampai sekarang itu bisa dihitung semua atau gimana? Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, kurang jelas tadi pertanyaannya ini. Betul. Apakah harta warisan atau harta dibagi-bagikan itu harta hibah atau bagaimana? Ya tentunya harta ya, berkaitan dengan harta. Ya kita mengetahui bahwa harta hibah itu harus dibagi secara rata ya kepada anak-anak. Ya tidak boleh menurut perhitungan hukum warisan. Ya Nabi mengatakan adilu baina auladikum, berlaku adillah kepada anak-anak kamu. Nah ini berlaku juga di dalam bab hibah. Jadi kalau itu harta yang dibagi-bagikan itu adalah dalam bentuk hibah, maka itu harus dibagikan secara sama rata kepada anak-anak laki-laki maupun perempuan. Ya tidak ada berlaku di sini anak bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Nah kalau harta itu adalah harta warisan, maka dibagilah menurut kaidah-kaidah warisan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Nah demikian, di mana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Nah demikian, dan juga berkaitan dengan istri ya, dengan istri tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bagian juga bagi istri ya, kalau istri itu kalau yang meninggal itu memiliki anak, maka si istri mendapat bagian 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Nah demikian. Adapun berkaitan dengan hibah wah hadiah, yaitu tidak ada batasan di sini hadiah kepada istri ya, ya hadiah kepada istri. Nah demikian, hanya saja kalau ia memiliki lebih dari satu istri, hendaklah dia juga membaginya dengan adil. Karena Allah Subhanahu Rasulullah telah memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya, yaitu dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan separuh badannya timpang atau timpang, separuh dari badannya itu timpang. Nah, jadi itu berkaitan dengan harta yang ditinggalkan dan dimiliki oleh seseorang. Adapun kalau harta itu berbentuk wasiat, maka ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris dan tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang dimilikinya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya, dan demikian untuk Bapak Ahmad yang berada di Purwakarta, mudah-mudahan dapat difahami dan pendengar yang lainnya. Dan selanjutnya masih kami beri kesempatan untuk penelpon kedua di 0218236543 ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Ibu Ida di Bekasi? Silakan Ibu Ida. Ustaz, ana mau nanya, apakah ada contohnya kalau kita sebentar ya, radionya kecil dulu ya. Iya. Yeah. Ya, mohon maaf pada Bu Ida, ketika radio dikecilkan mohon untuk tidak ditutup ya, dan kami mohon maaf terputus. Dan selanjutnya akan kami angkat pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Sudah masuk beberapa pertanyaan. Ya Ustaz, selanjutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan di pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Cileungsi Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz, bolehkah kita meminjam harta anak yatim untuk mengembangkan usaha kita, dan tentunya akan dikembalikan di kemudian hari tanpa ada pengurangan atau kelebihan? Apakah harus diberikan juga sebagian keuntungan uang yang kita pinjam tersebut kepada anak yatim yang tentunya sebagai pemilik harta? Silakan Ustaz. Ya tentunya ini bagus pertanyaannya, berkaitan dengan harta anak yatim yang kita pegang ya. Ya tentunya yang pertama kita harus menyisihkan ataupun mengalokasikan harta itu untuk kebutuhan dan kepentingan mereka, makan minum ya, sandang pangan mereka itu harus dipenuhi ya, ya karena kafalatul yatim itu artinya adalah alqiyam biumurihi, alqiyam biumuri artinya mengurus urusannya, wasa'i fi maqalihi, dan berupaya untuk mencukupi maslahat anak yatim itu berupa ta'amuhu wa kiswatuhu wa taniyatu amwalihi, ya memberikan makanannya, pakaiannya, kemudian mengembangkan hartanya in kana lahu mal, jika anak yatim itu memiliki harta, wa in kana la mala lahu anfaqa alaihi, jika anak yatim itu tidak punya harta, maka anfaqa alaihi, ia ya, kafilul yatim itu berinfak kepada anak yatim itu ya, untuk makanannya, minumannya, pakaiannya ya, semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dari kafalatul yatim. Nah, dalam hal ini jika anak yatim itu punya harta, ya harta itu tidak lepas dari dua bentuk. Harta itu lebih, harta itu pas-pasan dan sekadar cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, ya, misalnya harta itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka saja, maka janganlah dia memakannya dengan menghabiskannya ataupun menggunakannya untuk hal-hal yang sekunder ataupun tidak primer, ya. Hendaklah dia mengalokasikannya lebih dulu untuk kebutuhan kepentingan anak yatim itu, untuk sekolahnya, ya, untuk makan minumnya dan kebutuhan urusan-urusan yang mendesak dan perlu dia pakai. Nah, demikian. Nah, kalau harta itu banyak berlebih, ya lebih dari kebutuhan untuk kebutuhannya sehari-hari atau keperluannya yang penting, ya, seperti sandang pangan, sekolah dan jenisnya, maka dia boleh mengembangkannya. Ini termasuk tanmiyah itu amwalihi. Ya, dia boleh mengambilnya ala wajhil qard. Tadi kita sebutkan empat bentuk, ya, memakan dengan cara yang ma'ruf. Yang pertama, dia mengambilnya dalam bentuk hutang. Ya, atau dia melibaskan harta anak yatim itu dalam bentuk mudharabah, yang keuntungannya dia kembalikan untuk anak yatim itu. Ya, atau minimal dia pinjam untuk dia kembalikan. Nah, demikian, ya. Nah, dengan cara yang baik, yaitu janganlah dia menunda-nunda pelunasannya hingga ketika anak yatim itu dewasa dan berhak untuk mendapatkan harta itu, anak yatim itu tidak mendapatkannya atau tidak menemukan hartanya. Ya, jadi ini adalah tanggung jawab si kafilul yatim, orang yang mengurus harta anak yatim tersebut. Ikhwan fil din, azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, itu saja mungkin jawabannya. Oke, dan ini ada pertanyaan yang berhubungan, Ustaz, mengenai pertanyaan yang pertama tadi di pesan singkat dari Ummu Aisyah yang berada di Sumatera Selatan. Bagaimana pula jika orang yang meminjam tersebut itu ternyata usahanya bangkrut, Ustaz, dan tidak bisa mengembalikan harta anak yatim yang dipinjam tersebut? Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Silakan. Ya, yang pertama adalah seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengurus harta anak yatim. Ya, maka dari itu seorang yang mengurus harta anak yatim ini harus orang-orang yang cakap dan memiliki keahlian di dalam mengelola dan mengurus harta, ya, dalam manajemen harta. Dia adalah orang yang piawai, orang yang cakap di dalam mengurus harta. Maka makanya tadi kita sebutkan hadis Nabi, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, Abu Dzar untuk mengurus harta anak yatim. Nah, kalau para seorang sahabat, ya, sekelas Abu Dzar, ya, dinilai oleh Nabi SAW tidak layak dan tidak patut dan tidak ahli dan tidak cakap untuk mengurus harta anak yatim karena kelemahannya di dalam manajemen harta, ya, tentunya ini bisa menjadi pelajaran bagi kafilul yatim. Hendaklah mereka, ya, benar-benar bertanggung jawab penuh terhadap harta anak yatim itu. Nah, kalaupun itu dikembangkan, hendaklah dia kembangkan itu seolah-olah itu hartanya sendiri, yang mana dia tidak menginginkan kerugian dan kebangkrutan dari usaha yang diputarnya, kan begitu, ya. Nah, demikianlah harta anak yatim itu. Jadi anggaplah harta anak yatim itu seolah-olah hartanya sendiri. Kalaupun dikembangkannya, dia akan berhati-hati di dalam mengembangkannya, ya, di dalam memutarnya ataupun membisniskannya dalam bentuk perniagaan dan jenisnya. Nah, demikian. Dan kalaupun itu terjadi, ya hendaklah dia kembalikan ataupun dia kembalikan harta itu karena dia mengambilnya ala wajhil qard, ya, dia mengambilnya dalam bentuk pinjaman, ya, ketika dia mampu untuk mengembalikannya. Nah, demikianlah, ya, ini mudah-mudahan bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beri kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon di 0218236543, ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Bu Ida. Yang tadi, ya? Enggak lain, ya. Bu Ida di mana? Di Wisma Asri. Wisma Asri. Mohon dikecilkan radio monitornya, Ibu, ya. Biar tidak ada feedback. Silakan, Ibu Ida. Ya, Pak Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Saya mau tanya, Pak Ustaz. Saya kan punya 6 bersaudara, tapi orang tua kami udah meninggal. Halo? Ya silakan, Bu, silakan. Tapi kami belum sempat membagikan warisan ya Pak Ustaz, karena saya sekarang ada di Jakarta, sementara saudara-saudara saya ada di kampung gitu. Nah, saya udah coba untuk bicara dengan saudara-saudara saya, cuman sepertinya mereka tidak mengerti atau gimana gitu membagi yang ada itu, yang dari orang tua itu gitu. Gimana cara saya untuk menyampaikan kepada mereka gitu, bahwa hal itu memang harus dibagi berdasarkan hukum warisnya. Iya, betul. Masing-masing gitu. Iya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jazakumullahu khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz pertanyaan mengenai masalah waris kembali Ustaz? Iya. Ini apa namanya? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman sebenarnya orang-orang yang tidak melaksanakan hukum waris ini ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah wa may yudhillahu wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim wa may ya'tillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ya, surat An-Nisa ayat 13-14. Ya, hukum-hukum tersebut yaitu hukum-hukum waris ini adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah, yaitu di dalam bab waris-mewaris ini, dalam bab warisan ini, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan, azabun muhin. Ini ancaman terhadap siapa saja yang melanggar hukum Allah dalam pembagian warisan. Ya, dalam pembagian warisan. Nah, jadi, ya, ayat tersebut maksudnya adalah, ya, berbagai ketentuan dan ya, ukuran yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk ahli waris, maka hal itu sesuai dengan kekerabatan mereka kepada si mayit dan kebutuhan mereka kepada harta itu. Ya, serta rasa kehilangan mereka dengan kepergian si mayit ini. Dan hal ini merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah satu kewajiban. Maka janganlah ya kamu melampaui batas atau melanggarnya. Ya, Allah mengatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yakni dengan tidak menambah dan mengurangi ya sebagian ahli waris dengan tipuan atau cara-cara lain, ya akan tetapi ia menetapkannya sesuai dengan hukum dan ketentuan dan pembagian yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya, ya, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, demikian ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Nah, ada satu riwayat ya tapi ini didhaifkan oleh sebagian ulama ya, bahwa Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innar rajul la ya'mal bi amali ahli al-khair 70 sanatan fa idza awsa hafa fi wasiyatihi fa yuhtamu lahu bi syarri amalihi fa yadkhulu an-nar wa innar rajul la ya'mal bi amali ahli syarr 70 sanah fayadilu fi wasiyatihi fayukhtamu lahu bi khairi amalihi fayadkhulul jannah. Sebenarnya ada seorang yang beramal dengan amal ahli kebaikan selama 70 tahun, tapi ia berwasiat lalu zalim dalam wasiatnya, maka ditutuplah amalnya dengan keburukan dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Ada pula orang yang benar-benar beramal dengan ahli keburukan selama 70 tahun, namun ia adil dalam wasiatnya, maka ditutuplah amalnya dengan kebaikan dan ia pun dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, jika kalian mau, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah. Itulah dia hudud Allah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwan fil din azani Allah jami'an, waris mewaris, wasiat, ini haruslah ya dilakukan dengan cara yang hak, dengan cara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, itu saja mungkin ya, jadi hendaklah disadarkan kepada ahli kerabat kita, pada keluarga kita pentingnya memberikan atau membagikan harta sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kitabnya dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Ya, Nabi mengatakan innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah fala wasiyata li waris. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak menerimanya dari ahli waris, dan maka tidak boleh memberikan wasiat itu kepada ahli waris. Nah, demikian saja ikhwanul fiddin azanillahu wa jami'an mengenai kewajiban untuk memberikan atau membagikan warisan sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kami akan beralih kembali di pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada mengenai permasalahan memakan harta anak yatim Ustaz. Yaitu yang ditanyakan, bagaimana hukum untuk mengadopsi anak yatim agar kita lebih mudah untuk memelihara mereka di rumah kita? Dan bagaimana jika mereka sudah besar Ustaz? Silahkan. Pengasuhan, hedonah ataupun adopsi ya, itu boleh ya dilakukan ya, dengan catatan itu tadi ya, kita harus memisahkan harta itu ya, harta anak yatim itu dari harta kita, atau boleh menggabungkannya dengan cara yang ma'ruf, artinya tidak tercampur baur ya, karena kadang-kadang itu bisa menjurus kepada memakannya dengan cara yang batil ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tadi juga telah menjelaskan kepada kita ya berkaitan dengan masalah ini, yaitu firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 220, "Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fid din." Jika kamu mencampur baur harta mereka dengan harta kamu, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu seagama. Namun Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang mufsid dan mana yang muslih. Nah, dalam hal ini hendaklah seorang itu ya benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari mendzalimi harta anak yatim. Kalaupun dia ingin menggabungkannya, maka hendaklah dia benar berhati-hati dan tidak menggunakannya dengan cara-cara yang batil ya, atau dengan cara-cara yang merugikan, memudaratkan si anak yatim itu ya. Karena Allah tahu mana yang berbuat kerusakan dan mana yang mengadakan perbaikan. Ya, demikian ya. Jadi kalau mau mengadopsi silakan diadopsi ya, tapi statusnya tetap sebagai anak yatim yang kita asuh, kita adalah kafilnya, kita adalah walinya yang berkewajiban untuk mengelola dan mengurusnya, mengurus urusannya dan mengelola hartanya dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Dan juga pengasuhan yatim ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat ya, hendaklah dia mengetahui kondisinya, apakah dia kondisi orang yang berkemampuan. Ya, wa man kana ghaniyan falyastakfif, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika dia adalah orang yang ghani, ya, dia adalah orang yang kaya, maka hendaklah dia ya falyastakfif. Ya, barang siapa di antara pengasuh anak yatim itu adalah orang yang mampu dan kaya, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Ya, wa man kana fakiran wala ta'kulha israfan wa bidaran ayakbaru. Dan kemudian janganlah ia memakan harta anak yatim itu melebihi batas kepatutan, dan jangan pula tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Nah, demikian. Wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa yang fakir atau miskin, yaitu si pengelola anak-anak yatim ini adalah seorang yang miskin, maka hendaklah dia makan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik ya, sekedar untuk keperluan mengurusnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ikhwanul fiddin azanillahu jami'an. Tadi sudah kita bacakan juga hadis ya dari Abdullah bin Amr, kullu mali yatimik kul min mali yatimik ghayra musrifin wala mubadzirin wala muta'assirin. Ya, makanlah ya dari harta, atau pakailah dari harta anak yatim yang engkau pelihara tanpa berlebih-lebihan, tanpa mubazir, dan tidak juga menghabiskan hartanya. Nah, demikian. Jadi ya, anak yang diadopsi itu, anak yatim yang kita adopsi itu tetap statusnya sebagai seorang anak yatim yang di bawah pengasuhan dan pemeliharaan kita. Baik. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz, dikarenakan waktunya sudah hampir habis, itu ada beberapa pertanyaan yang senada. Ustaz, sebenarnya batasan umur berapakah seseorang itu dikatakan anak yatim? Apakah hingga dewasa? Karena ada banyak yang ngaku-ngaku dengan atas nama anak yatim, dia anak yatim gitu Ustaz. Dan banyak pula orang yang meminta-minta ke rumah kita dengan mengatasnamakan yayasan anak yatim. Apakah hal tersebut di dalam Islam diperbolehkan Ustaz? Silahkan. Ya, yang pertama ya, yatim itu atau status yatim itu berlaku sampai dia istilam, yaitu mimpi basah, balir. Ya, sampai dia balir. Nah, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yutma ba'da ihtilam wa la sumata yaumin ila al-lail." Ya, hadis dari Abu Daud dan disahkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Jami', yang artinya tidak ada status yatim setelah mimpi basah. Dan tidak boleh diam, yaitu tidak bicara seharian sampai malam. Demikian juga Nabi mengatakan, Rufi al-qalam antalata anifabi hatta yahtalim. Diangkat pena itu dari tiga orang. Di antaranya adalah, yang pertama dari seorang anak, ya, anak kecil sampai dia istilam, sampai dia, apa namanya, baligh, ya, mimpi basah. Nah, jadi status yatim itu berlaku, ya, apa namanya, sampai ya, dia itu baligh. Nah, demikian. Nah, ini berbeda-beda, ya, apa namanya, antara satu dengan yang lainnya. Ya, ada yang sebagian fuqaha mengatakan yaitu batasnya 15 tahun. Dalam hal ini mereka berdalil dengan apa namanya hadis yang diriwayatkan dari dalam kitab Sahihain dari Ibnu Umar yang mengatakan pada perang Uhud aku mengajukan diri untuk berperang kepada Nabi dan saat itu aku berumur 14 tahun. Namun beliau tidak mengizinkanku. Ya. Sedangkan pada perang Khandaq aku pun mengajukan diri kembali dan saat itu aku berumur 15 tahun. Maka beliau mengizinkanku. Nah demikian. Jadi dari situ mereka mengatakan, nah ini apa namanya usia 15 tahun. Nah jadi dan juga para ulama berbeda pendapat mengenai tanda tumbuhnya apa namanya tanda-tanda apa namanya kebalighan seorang. Ada yang mengatakan tumbuh bulu kemaluannya, tumbuh jenggotnya dan sebagainya. Tapi acuannya adalah ihtilam, yaitu mimpi basah. Nah itu berkaitan dengan statusnya ya. Nah kemudian berkaitan dengan ya, penyerahan harta anak yatim itu. Ya, kapankah harta anak yatim itu diserahkan kepada mereka? Ya, harta anak yatim baru boleh di, apa namanya, diserahkan kepada mereka apabila mereka sudah sampai kepada usia rusuk, yaitu cerdas dan bisa pandai cakap mengelola hartanya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum." Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, ya rusyd, ya pandai untuk memelihara harta, mengelola harta sendiri, maka barulah serahkan harta-harta itu kepada mereka. Demikian khanifiddina azami allahu jami'an. Ya, Sayyid Ibn Jubair mengatakan, yakni telah baik dalam agamanya dan pandai dia memelihara hartanya. Nah, jika seorang anak telah baik agamanya dan pandai mengelola hartanya, maka apa namanya lepaslah hukum penangguhan hartanya. Ya, artinya apa? Wali harus menyerahkan harta-hartanya itu kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah batasan yatim ya, status yatim, kemudian waktu penyerahan harta anak yatim itu kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Ustaz, terima kasih banyak atas jawabannya dan mungkin tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dan ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan untuk menutup acara di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Tadi telah kita sampaikan beberapa ayat-ayat dan hadis Rasulullah ya, yang menjelaskan kepada kita haramnya yang memakan harta anak yatim secara batil ya, tidak dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang zalim. Nah ini merupakan salah satu dosa besar ya, bukti bahwasanya dia adalah satu dosa besar adalah Nabi SAW menggolongkannya sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang membinasakan ya. Izan ibu asbal mubiqat, di antaranya adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, kemudian yang kedua ikhwan fillah ya, memelihara anak yatim, mengelola harta anak yatim adalah satu kebaikan. Allah mengatakan kul islahu lahum khair, katakanlah mengurus urusan mereka itu adalah suatu kebaikan. Mengurus urusan mereka dengan cara yang patut itu adalah satu kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk mengelolanya dan memberikan satu apa namanya janji yang besar ya bagi orang-orang yang memelihara anak yatim, yaitu dia akan bersama Rasulullah, dekat dengan Rasulullah majelisnya pada hari kiamat, sedekat ya, demikian bagi ya, siapa saja yang tidak mampu untuk merasa tidak mampu untuk melakukannya, hendaklah dia lebih baik mengundurkan diri, sebagaimana Nabi SAW menganjurkan Abu Dzar Al-Ghifari untuk mengundurkan diri dan tidak mengelola harta anak yatim. Nah, jadi ini adalah tugas dan tanggung jawab yang besar, yang berat, yang harus dipikul oleh orang-orang yang cakap dan bisa untuk mengurusnya. Karena di balik itu akan tersedia pahala yang besar, namun juga tidak bisa dilakukan atau tidak mampu melakukannya atau dia jatuh dalam kezaliman karena itu, maka telah tersedia ancaman yang berat ya atasnya. Nah, demikianlah. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang memiliki semangat untuk memelihara anak yatim ya, karena Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in aratta an talina qalban ayalina qalbu fadmul yatim min fadmul yatima minka wa tahra'tahu wa imhu min ta'amika ya, fa inna dhalika yalinu qalbuka wa taqdiru ala hajatik. Jika kamu ingin untuk melembutkan hatimu, maka mendekatilah anak yatim, ya. Kemudian belailah rambut kepala mereka, usaplah kepala mereka, dan berilah dia makanan dari makananmu, karena hal itu akan melembutkan hatimu, ya. Nah, itu akan melembutkan hatimu. Watakbir ala hajatik, dan engkau akan mampu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhanmu. Nah, demikianlah ikhwanifid dina azan lewal dunian. Ya, kajian kita pada hari ini lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.